Manada, kali ini ada request lagu dari tuan rumah. Yang selanjutnya, satu buah lagu dari Bollywood. Yang bisa nyanyi, kita nyanyi sama-sama. Tangannya dilambai-lambaikan. Thank you. Saya boleh minta tepuk tangannya yang lebih banyak lagi dong, Arabah.